بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Wa ma'asyiral ikhwah wa thullab rahiman wa rahimakumullah. Di kesempatan pada malam hari ini kembali kita membacakan penjelasan seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuh yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan tafsir dari firman Allah Azza wa Jalla, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata Imamul Hasan Al-Basri, makna hasanah fid dunya adalah hiyal ilmu wal ibadah, adalah ilmu dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika seorang muslim dia mendapatkan keutamaan ilmu, dia diberikan kelonggaran waktu luang oleh Allah Azza wa Jalla sehingga bisa belajar. Demikian pula diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla yang dengan taufiknya tersebut ia termotivasi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik bentuknya ibadah yang wajib ataukah ibadah-ibadah yang mustahabbah, maka itu seluruhnya ternyata adalah hasanah fid dunya, kebaikan yang didapatkan oleh seorang muslim di alam dunia. Sehingga tidak kemudian difahami bahwasanya makna hasanah fid dunya pada firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, yakni yang berhubungan dengan dunyawiyah. Bahkan kemarin kita sebutkan hasanah dunyawiyah yang paling mulia dan paling baiknya untuk seorang muslim adalah hasanah yang berhubungan dengan al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Ia memiliki ilmu yang bermanfaat lagi motivasi ia untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Jangan ribut ya. Tayib. Adapun hasanah fil akhirah maknanya adalah al-jannah. Dan al-jannah tersebut adalah thamarah, buah dari hasanah fid dunya yang berhubungan dengan al-ilm wal-ibadah. Karena kapan seseorang dia memiliki ilmu dan mendalami perkara agamanya serta termotivasi untuk terus mempelajari ilmu agamanya tersebut, Allah janjikan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan mudahkan dia jalan untuk sampai ke dalam al-jannah. Sehingga ujung akhir daripada al-ilmu an-nafi' wal-amalu salih adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kenikmatan yang hakikinya didambakan oleh setiap muslim dan muslimah di kehidupan dunia mereka. Naam. Kemudian kita masuk ke sisi yang telahnya beliau di sini menukilkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, "Alaikum bil ilmi qabla ay yurfa'." Wajib atas kalian atau hendaklah kalian terus berilmu, terus mempelajari ilmu, terus dekat dengan majalisul ilm, berupaya untuk meraih ilmu tersebut, qabla ay yurfa', sebelum diangkatnya ilmu itu oleh Allah Azza wa Jalla. Wa raf'uhu halakul ulama, dan diangkatnya ilmu adalah dengan dibinasakannya mereka para ulama. Disebutkan dalam hadis, innallaha la yaqbitul ilma intiza'an min suduril ibad walakin yaqbituhu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mencabut ilmu tersebut dengan dicabutnya ilmu dari dada-dada hamba-hambanya. Si fulan yang sebelumnya alim menjadi jahil. Si fulan yang dulunya memiliki ilmu, kemudian ternyata setelahnya dia menjadi seorang yang jahil. Bukan demikian diangkatnya ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama, akan tetapi diangkatnya ilmu tersebut oleh Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah biqabdil ulama, dengan diwafatkannya mereka para ulama. Maka dari itu kematian seorang yang alim adalah musibah, perkara yang menyebab akhirnya seorang muslim memiliki kesedihan di dalam hatinya. Sedih bukan dalam arti kata mengingkari, demikian pula tidak ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla, namun sedih diangkatnya kebaikan tersebut oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana mereka para sahabat dahulu, tidaklah ada satu zaman, satu waktu yang dirasa oleh mereka paling menggembirakan, paling membahagiakan dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, disambut demikian sukacitanya oleh mereka para sahabat di tempat tersebut. Dan tidak ada di sana waktu yang paling menyedihkan mereka dibandingkan hari wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena dengan diwafatkannya Rasul sebagai bertanda terputusnya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian pula keadaan mereka para ulama, baik dari kalangan sahabat secara umum radhiyallahu ta'ala anhum, ataukah dari kalangan generasi-generasi setelah mereka, para imamul Islam. Dengan wafatnya mereka satu persatu, maka akan menyebabkan akhirnya hilang ilmu-ilmu yang mereka miliki tersebut, yang sebahagiannya tidak dimiliki oleh orang-orang selain dari mereka. Ini menunjukkan sekali lagi dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, memotivasi seorang muslim untuk kemudian terus mempelajari al-ilm, dekat dengan ahlul ilm, dekat dengan ahlul ilm, sebelum mereka ahlul ilm tersebut diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Fawalladhi nafsi biyadihi layawaddanna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada. Maka demi zat, kata Ibn Mas'ud, yang jiwaku ada di tangannya, beliau bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, menunjukkan dengan sumpah tersebut berisikan taukid, penegasan terkait berita khobar yang beliau sebutkan setelahnya. Apa beritanya? Beliau menyebutkan, layawaddanna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh seseorang menginginkan untuk dia terbunuh di jalan Allah sebagai syuhada, sebagai seorang yang meninggal sebagai seorang yang syahid. Ayyaba'athahumullahu ulama lima yarawna min karamatihim. Namun seiring dengan itu mereka berharap agar supaya Allah Azza wa Jalla membangkitkan mereka dan Allah kategorikan mereka sebagai para ulama, bukan sebagai syuhada. Subhanallah, menunjukkan demikian tingginya kemuliaan mereka ahli ilmu. Bahkan seorang yang mati syahid Ketika ia dibangkitkan oleh Allah, berkeinginan untuk Allah tempatkan termasuk dari kalangan mereka para ulama, bukan syuhada. Disebabkan karena tingginya derajat dan kemuliaan mereka para ahli ilmu melebihi mereka para asyuhada. Wa inna ahadan lam yulad 'alima. Wa inna ahadan lam yulad 'alima. Dan tidak ada seorang pun itu dilahirkan langsung menjadi seorang yang alim. Enggak ada sama sekali, ya kan? Antum lahir langsung hafal Al-Qur'an. Antum lahir langsung bisa membaca dan menulis. Ini perkara yang mustahil. Tidak ada seorang pun yang dia terlahirkan dalam keadaan demikian. Wa innama al-ilmu bita'allum. Akan tetapi ilmu dengan sekian kemuliaan yang beliau sebutkan tadi diraih oleh seseorang dengan dia at-ta'allum, mempelajari ilmu tersebut. Ini boleh ingatkan dalam perkataannya pada kalimat yang terakhir, wa innamal ilmu bita'allum, motivasi untuk seorang muslim agar dia giat di dalam belajar. Karena mereka para ulama tidaklah mereka menjadi seorang yang alim melainkan sebelumnya mereka melalui marhalah sebagaimana marhalah yang ditempuh oleh seseorang di masa-masa ia meniti jejak sebagai seorang talibul ilm. Nah, siapapun mereka, hatta imatul Islam hingga para imatul Islam, mereka dilahirkan dalam keadaan jahil. Karena demikian sifat atau fitrah manusia di sisi Allah Azza wa Jalla, huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Terlahirkannya seseorang dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dia tidak mengetahui perkara apapun. Namun ia akan baru memiliki ilmu dengan dia at-ta'allum, mempelajari ilmu tersebut. Artinya apa? Kemuliaan ulama yang bahkan mereka para syuhada berkeinginan untuk dibangkitkan oleh Allah agar ditempatkan bersama mereka para ulama, itu ternyata diraih dengan belajar, bukan dengan seketika secara instan dia langsung bisa mempelajari ilmu tersebut. Nah, bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Auza'i di dalam salah satu perkataan yang masyhur, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlah, walakin yutlabu al-ilmu ala murri zamani wal layali. Barang siapa yang berkeinginan mendapatkan ilmu secara instan, dia ingin agar bisa menghafal satu juz selama sepekan, perkara yang mustahil kecuali mereka orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kemudahan untuk bisa melakukannya. Atau dia berkeinginan untuk bisa menyelesaikan pembahasan seputar bahasa Arab selama sebulan, perkara yang mustahil. Walaupun ada, tapi perkara yang jarang seseorang bisa mewujudkan hal tersebut. Secara umum, cabang dari cabang-cabang ilmu didapatkan dengan memakan waktu yang tidak sebentar. Nah, seseorang yang demikian, kata Imam Al-Auza'i, dia berupaya untuk meraih ilmu secara instan, secara jumlah, zahaba anhul jumlah, niscaya akan hilang darinya sejumlah ilmu yang lain. Akan ada ilmu yang dia korbankan, yang dia sendiri akan melupakannya, yang dia sendiri nantinya akan tidak lagi memiliki pengetahuan tentangnya. Walakin yuthlabul ilm ala muriz zamani wal layali, tapi ilmu tersebut itu dicari dengan berjalannya hari-hari dan malam-malam hari. Artinya dijalani dengan penuh kesabaran. Dia datang dalam setiap waktu secara rutin mendengarkan ilmu. Dia mendatangi seorang muallim secara rutin dari waktu-waktu yang dia miliki secara longgarnya. Terus demikian ala muriz zamani wal layali, tanpa dia targetkan akan selesai selama sebulan. Terkadang satu ilmu memakan waktu mungkin sekian tahun baru dia memahaminya. Ataukah sekian bulan baru dia bisa memutkinkannya. Demikian ternyata ilmu tersebut didapatkan oleh mereka para ulama, didapatkan dengan jalur kesabaran dalam perkara ilmu apa saja. Bahkan ketika seorang berkeinginan untuk menghafal Al-Quran, dia mudah untuk mengingat Al-Quran dan mengelafazkannya, itu semuanya adalah didapatkan bukan secara instan. Butuh adanya perjuangan, butuh adanya terkadang pengorbanan. Dia korbankan dunianya terkadang, dia korbankan waktu berharganya terkadang demi meraih ilmu tersebut. Dan subhanallah, diceritakan oleh mereka para ulama, seseorang yang bersungguh-sungguh di dalam mempelajari al-ilm, maka akan menyebabkan akhirnya Allah memudahkan dirinya untuk bisa memahaminya. Allah mudahkan dirinya untuk kemudian nantinya bisa mengerti ilmu tersebut. Ketekunan pasti akan membuahkan hasil dalam perkara apa saja. Tidak hanya dalam perkara dunia, ternyata bahkan dalam bab al-ilm. Sehingga disebutkan dalam mereka para ulama, termasuk dari modal seseorang, modal pokok seseorang untuk dia bisa mendapatkan al-ilm, di antaranya adalah al-jiddu wal-istihad, kesungguh-sungguhan dan adanya keseriusan dia mempelajari al-ilm, yang dengannya dia akan mendapatkan kemudahan untuk memiliki ilmu tersebut. Nah, disebutkan kisah yang Allah abadikan terkait proses diterimanya wahyu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an, fa idza qara'na al-Qur'an fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Kata Allah dalam ayat tersebut, apabila kami telah menyelesaikan membaca Al-Quran, apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran, fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaan tersebut. Karena disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendengarkan wahyu dari Jibril alaihi salatu wassalam, karena didasari semangatnya beliau untuk jangan sampai nantinya wahyu tersebut beliau melewatinya, melupakannya, sehingga belum selesai Jibril membacakan Al-Quran sudah dilafadzkan oleh Nabi alaihi salat wassalam. Namun dalam ayat ini diingatkan oleh Allah untuk Rasul terlebih dahulu mendengarkan wahyu dari Jibril alaihi salat wassalam. Ketika selesai baru kemudian diikuti oleh Nabi alaihi salat wassalam. Kemudian disebutkan thumma inna 'alaina bayanah. Kemudian setelahnya kami yang akan menjelaskannya. Kami yang akan apa? Memberikan penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Shalih Ali Syaikh dalam salah satu kasetnya, beliau mengatakan terkait faedah dari firman Allah tersebut dan kisah Nabi alaihi salatu wassalam ketika menerima wahyu dari Jibril, didapatkan faedah anjuran agar seorang talibul ilm untuk giat di dalam menghafal al-ilm. Untuk giat di dalam apa? Menghafal al-ilm. Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan mereka para ulama, para salaf. Dihafal terus menghafal. Karena pemahaman al-bayan itu Allah berikan setelah seseorang menyelesaikan proses dari penghafalan tersebut. Sebagaimana Allah janjikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah terangkan makna tafsir dari Al-Quran yang telah dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang rasul yang Allah sifati sebagai seorang ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sehingga menghafalkan, sehingga mengandalkan ingatannya. Ketika Jibril menyampaikan wahyu, beliau mengingatnya, kemudian menglafazkan. Dan setelah menghafal, melalui proses tersebut, Allah janjikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menerangkan apa yang telah dihafal oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa mereka para ulama menganjurkan agar seorang thalibul ilm menghafal matan, menghafal usul salasah, menghafal pembahasan seputar akidah, demikian pula menghafal seputar hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Al-Qur'an, karena itulah adalah modal pertama yang dengannya seseorang diberikan taufik oleh Allah azza wajal untuk dia nantinya mengerti hakikat dari makna hadis yang telah dihafalnya, ayat Al-Qur'an yang telah dia hafal, dan ilmu yang telah dia hafal tersebut. Nah, subhanallah. Ini menunjukkan demikian proses seseorang dia mendapatkan al-ilm. Sehingga dari petikan faedah perkataan Ibnu Mas'ud menunjukkan sisi dari kemuliaan al-ilm adalah al-ilmu bita'allum. Ilmu diraih, didapatkan oleh seseorang dengan dia mempelajari ilmu tersebut. Dan termasuk dari taufik yang patut kita syukuri kepada Allah Azza wa Jal terkait proses ta'alumul ilm, mempelajari ilmu, duduknya kita di majlis al-ilm adalah dengan Allah memberikan kepada kita para al-ikhwan ataukah al-akhilla, para teman, demikian pula orang-orang dekat yang kita percaya, yang sama-sama memiliki antusias di dalam memuliakan, demikian pula mempelajari al-ilm. Karena seperti yang disebutkan, dampak dari pertemanan demikian besar. Kalau misalnya seseorang di majalisul ilm diingatkan tentang keutamaan ilmu, demikian pula keadaan mereka para salaf dahulu, semangat mereka untuk mempelajari ilmu demikian besar, muncul adanya motivasi yang tinggi darinya untuk dia bisa mempraktekkan, untuk dia bisa mengamalkan. Tapi apa jadinya kalau semisal ternyata kembalinya dia ke rumahnya, situasi rumahnya tidak mendukung tentang hal tersebut? Ataukah kemudian dia berinteraksi dengan kawan-kawannya, ternyata kawan-kawannya adalah orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia? Maka yang demikian tentulah perkara-perkara yang nantinya dikhawatirkan akan bahkan menggembosi dirinya dan meminderkan dirinya untuk kemudian kembali menghadiri majalisul ilm. Nah, coba kita lihat banyak ya kan di antara awamul muslimin yang bahkan tidak perhatian dengan sholat-sholat wajibnya, apalagi perkara-perkara yang mustahab, apalagi yang berhubungan dengan al-ilm dan memuliakan ilmu serta semangat antusias untuk menghadiri majalisul ilm. Begitu banyak keadaan-keadaan di tempat-tempat pekerjaan ketika azan berkumandang, masih banyak di antara mereka yang tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Bahkan ketika ada sebagian di antara mereka yang memiliki inisiatif untuk minta skors agar mendatangi masjid, adalah perkara yang sangat langka, bisa dihitung dengan jari sekian dari seluruh karyawan yang ada. Ini menunjukkan sekali lagi keadaan-keadaan yang demikian, perkara-perkara yang kalau semisal kita melihat dari satu sisi adalah perkara yang membuat hati kita sedih ya kan, banyak menyebabkan larutnya keadaan seorang muslim, bahkan akhirnya bertingkah sebagaimana mereka. Maka dari itu termasuk dari kemuliaan dan bahkan nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita, di mana Allah memberikan kepada kita kenikmatan diberikannya seorang teman yang soleh. Lingkungan pondok pesantren dalam satu kelas seluruhnya walhamdulillah di pagi harinya sibuk memegang Al-Qur'an. Termotivasi kita untuk kemudian memegang Quran tersebut dan membaca sebagaimana mereka. Demikian pula keadaan teman-teman yang bersemangat untuk kemudian melakukan sholat-sholat sunnah rawatib. Nah, itu juga termotivasi kita untuk kemudian menghasung, mengamalkan perkara yang sama. Demikian pula terkait at-ta'allum, mempelajari ilmu tersebut. Sehingga yang demikian patut untuk kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kita masuk ke sisi yang berikutnya. Beliau menyebutkan perkataan Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma wa ba'dahuma Ahmad Ibnu Hanbal. Dan setelah keduanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan perkataan yang sama, yaitu tadzakurul ilmi ba'd lailatin ahabbu ilaina min ihya'iha. Mengingat-ingat ilmu, memurajaah ilmu pada sebahagian malam, pada sebahagian malam itu lebih saya cintai dibandingkan menghidupkannya dengan ibadah, dengan melakukan qiyam al-lail ataukah qiraatul Quran. Menunjukkan kepada kita ternyata al-ilm bahkan lebih mulia dibandingkan qiyamul lail. Dibandingkan apa? Qiyamul lail. Disebutkan faedah hadis perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau menyebutkan ausani khalili alaihi salat wassalam. Khalilku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kepada saya beberapa wasiat untuk diamalkan dan diperhatikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Di antara wasiat Nabi kepada Abu Hurairah secara khusus, beliau mengatakan wa an utira qabla an anam. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada saya untuk melakukan sholat witir sebelum saya tertidur. Sebelum saya apa? Tertidur. Disebutkan kenapa Rasulullah memberikan wasiat tersebut kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Disebabkan karena hirsuhu, semangatnya Abu Hurairah untuk memuraja'ah ilmu, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau hidupkan malamnya dengan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena seluruh hadis yang didapatkan oleh Abu Hurairah, beliau mendapatkannya dengan melalui hafalannya saja. Tidak dengan mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga beliau butuh untuk terus memurajaah, mengulang-ulang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian memakan waktu yang tidak sebentar, sehingga dikhawatirkan Abu Hurairah akan tertidur karena larut malam, sehingga beliau tidak sempat melakukan salat al-lail. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Hurairah untuk mengerjakannya sebelum beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidur di malam harinya. Ini menunjukkan ternyata memakmurkan al-lail, malam hari, dengan menghafal hadis, mempelajari ilmu adalah termasuk dari sifat yang mulia, dipraktekkan oleh sahabat, bahkan al-mukthirina fir riwayatil athari minhum, para sahabat yang paling banyak terkenal meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Demikian pula yang demikian dipraktikkan oleh mereka para ulama. Telah kita sebutkan sebelumnya kisah Imam Syafi'i alaihi rahmatullah ketika beliau bertamu di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di malam harinya beliau tidak menyentuh air wudu yang disediakan oleh keluarga Imam Ahmad bin Hanbal dan melakukan sholatus subuh dalam keadaan tidak menyentuh air wudu tersebut. Ketika ditanyakan, ternyata beliau memanfaatkan malam harinya dengan memurajaah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau melihat Abu Umair meratapi burungnya yang mati. Rasul mengatakan kepada beliau, ya Aba Umair, ma fa'alan nughayyir. Wahai Abu Umar, apa yang dilakukan oleh burung Nughayirmu tersebut dalam rangka menghibur dirinya agar tidak lagi meratapi burung kecilnya. Al-Imamu Syafi'i di malam hari tersebut mengingat hadis yang pendek yang tadi kita sebutkan seputar kisah Abu Umar, dan sampai akhirnya beliau menghabiskan seluruh malamnya dalam keadaan tidak tertidur sehingga bisa menjaga wudu beliau di waktu Isya. Maka dari itu beliau melakukan sholat subuh tanpa menyentuh sama sekali air wudunya. Ini menunjukkan sekali lagi bagaimana semangatnya para imamul Islam untuk mereka memuraja' hadis. Dan cara memuraja' mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dengan menghubungkan satu hadis yang ingin mereka muraja' tersebut dengan hadis yang lain. Dengan hadis yang lainnya. Seperti pembahasan seputar kisah Abu Umar yang meratapi burung kecilnya, beliau gabungkan terkait faedah hadis ini dengan hadis yang lain. Oh, dalam hadis ini terkandung sekian faedah demikian karena ada hadis yang menyebutkan demikian dan demikian. Yang lainnya demikian karena ada hadis yang menyebutkan demikian dan demikian. Terus demikian. Inilah cara mereka para imamul Islam di dalam mengingat-ingat al-ilm. Yang perlu untuk kemudian kita mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh para imamul Islam tersebut. Naam. Kita ingat satu pembahasan, contohnya seputar wudu. Kita ingat masalah apa saja yang diterangkan oleh mereka para ulama terkait bab al-wudu. Oh, masalah ini hadisnya apa? Kita mengingatnya. Kemudian masalah ini hadisnya apa? Terus demikian. Demikian pula dalam bab al-akhlaq al-karimah terkait bab masalah tawadhu. Demikian pula masalah keutamaan bersedekah, keutamaan membantu saudaranya. Sekian banyak hadis dan ayat Al-Quran menghasung, memotivasi seseorang untuk kemudian melakukan hal tersebut. Dia mengingat-ingatnya dan kemudian berupaya untuk menghafal ilmu tersebut. Nah, dan bila sekali lagi ilmu yang telah dihafal, yang telah diingatnya tersebut, Allah memberikan berkah dan manfaat padanya, nantinya ilmu itu akan menjaga dirinya. Seperti disebutkan oleh sebagian mereka para salaf, al-ilmu yahrusu sahibahu wal mal anta tahrisuh. Ilmu itu akan menjaga pemiliknya, berbeda dengan harta, kitalah yang dituntut untuk menjaganya. Kalau kita tidak menjaganya, harta tersebut akan hilang. Adapun ilmu tidak demikian. Ilmu yang akan menjaga kita. Nah, dijaganya seorang dari ilmu, yakni ketika dirinya melihat satu masalah atau mengalami satu masalah, ilmu itu akan mengingatkan dirinya. Jangan demikian. Ada hadisnya demikian, ayat Al-Quran mengatakan demikian. Ataukah ketika dia bimbang di dalam melakukan sesuatu, ataukah terkadang lupa terkait satu masalah, ilmu tersebut akan mengingatkan dirinya. Ingatlah dalam waktu ini engkau harus melakukan demikian dan demikian. Ingat hadisnya demikian. Rasul memotivasi engkau untuk melakukan demikian dan demikian. Ini menunjukkan dijaganya seseorang dengan ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi, tidaklah ilmu itu menjaga pemiliknya kecuali dengan orang tersebut sebelumnya telah mengerti ilmu tersebut, yang dengannya Allah memberikan buah dari ilmu yang dipelajarinya menjadi ilmu an-nafi. Sehingga sering disebutkan Al-Imam Syafi'i mengatakan kepada para murid-muridnya dengan perkataan yang emas ditulis oleh mereka para imam di dalam kitab-kitab mereka, yaitu perkataan laisa al-ilmu ma hafiza walakinnal ilma ma nafa', bukanlah ilmu tersebut hanya sekedar yang dihafal saja, namun ilmu itu adalah yang memberikan manfaat kepada pemiliknya. Al-muhim dari penjelasan perkataan Ibn Abbas, Abu Hurairah sebelumnya, setelahnya Imam Muhammad bin Hanbal menerangkan kepada kita memakmurkan malam hari dengan memuraja'ah al-ilm adalah perkara yang beliau cintai dibandingkan memakmurkannya dengan qiyamul lail, dengan melakukan apa? Qiyam al-lail. Namun tak sedikit ternyata di antara mereka para imah yang menggabungkan kedua masalah tersebut. Mereka menghidupkan malamnya dengan qiyam dan juga menghidupkan malamnya dengan menulis hadis atau menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tak sedikit di antara para ahli hadis, para ruwatul hadis yang mengumpulkan antara al-ilmu dan al-ibadah. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita al-ilm menjadi ilmu yang bermanfaat. Kapan memotivasi seseorang untuk melakukan amalan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun di satu waktu apabila dibenturkan pada diri seorang hamba untuk dia memilih antara al-ilmu dengan al-ibadah, maka yang afdal baginya adalah memprioritaskan ilmu dibandingkan al-ibadah. Namun bila bisa menggabungkan keduanya, maka itulah yang afdal. Maka itulah yang apa? Yang afdal. Dan ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menggabungkan antara al-ilmu dengan al-ibadah. Tayib, kita membaca sisi yang setelahnya. Beliau menyebutkan perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, atau ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum bil ilmi, wajib atas kalian atau hendaklah kalian terus semangat giat di dalam memiliki ilmu, mendalami ilmu. Jangan kemudian kita putus semangat dari ilmu tersebut. Fa inna lillahi subhanahu ridaan, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki selendang, ridaan, yuhibbuhu, yang Allah mencintai selendangnya tersebut. Faman talaba baban minal ilmi radda'ahu Allahu biridaihi, maka barang siapa yang mencari pintu jalan ketaatan kepada Allah, meraih ridha Allah melalui pintu ilmu, niscaya Allah akan menutupi dirinya dengan selendangnya tersebut. Selendang yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Fa in adznaba dzamban ista'tabahu, apabila sang hamba tersebut melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, ista'tabahu, Allah menjadikan dia menyesali perbuatannya. Ista'tabahu, Allah memberikan kepada dirinya taufik untuk bertobat. Allah memberikan kepada dirinya kesempatan untuk memperbaiki keadaannya sehingga di akhir hayatnya dia meninggal sebagai seorang yang mendapatkan husnul khatimah. Nah, ista'tabahu. Li'alla yaslubahu ridaahu dzalik, agar supaya selendangnya Allah tersebut tidak tercabut darinya. Menunjukkan kapan seseorang dia diberikan selendang yang dicintai oleh Allah, maka tidaklah mungkin Allah akan mencabut selendang itu darinya. Terus demikian dan terus demikian, sehingga ketika dia melakukan kesalahan dan kemaksiatan kepada Allah, Allah jadikan dia menyesali perbuatannya, dia bertobat kepada Allah, yang dengan tobatnya Allah akan mengampuni dirinya. Hatta yamuta bihi, hingga dia meninggal dunia dalam keadaan demikian, terus mempelajari ilmu, terus mengamalkan ilmu. Kapan dia bertobat, kapan dia berdosa, dia bertobat kepada Allah, menyesalinya, beristighfar kepada Allah, terus melanjutkan jalannya di dalam mendalami ilmu. Terus demikian berkelanjutan sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita pada perkataan Umar bin Khattab tersebut, di dalamnya terkandung keutamaan ilmu. Karena kapan ilmu tersebut dipelajari oleh seseorang dan menyebabkan akhirnya ilmu yang dipelajarinya menjadi ilmu nafi, maka ilmu tersebut akan terus memperbaiki keadaannya. Ketika dia salah, ilmu itu mengingatkannya untuk beristighfar kepada Allah, ia bertobat kepada Allah, terus memotivasi dirinya melanjutkan langkahnya, jejak sebagai seorang talibul ilm. Terus demikian hingga dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla.